Pelajaran ke-13, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustadz Didik Suyadi Hafidhullah Ta'ala, bab huruf La. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan anugerah yang banyak kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran kitab Muyassar. Dan kita telah sampai di halaman ke-29 dalam pembahasan di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Kita akan membahas tentang macam-macam la. Kita lihat di halaman 29 dalam kitab Muyassar, penulis Ustadz Aceng Zakaria, beliau memberikan atau menuliskan macam-macam la. La di sini disebutkan ada dua macam. Yang pertama adalah la an-nahiyatu, kemudian yang kedua adalah la an-nafiyatu. La nahiyah sama la an-nafiyah. Apa itu la an-nahiyah? La an-nahiyah ma tajzimu al-mudhari'a. Yang namanya la nahiyah adalah la yang dia itu menjazmkan fi'il mudhari'. Ia menjazmkan fi'il mudhari'nya. Kemudian kalau la an-nafiyatu ma la tajzimu al-mudhari'a, yaitu la yang dia tidak menjazmkan fi'il mudhari'. Jadi ini perbedaan antara la nahiyah sama la nafiyah. Kalau la nahiyah dia itu beramalan, jadi amalannya nanti dia menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya. Sedangkan la an-nafiyah tidak menjazmkan fi'il mudhari', artinya fi'il mudhari'nya tetap dalam keadaan marfu'. Kita lihat contohnya. La tal'ab, janganlah engkau bermain. Aslinya fi'il mudhari'nya sebelum kemasukan la an-nahiyah adalah tal'abu. Dia fi'il mudhari' sahih akhir karena diakhiri oleh huruf ba, dan huruf ba adalah huruf sahih. Semua huruf hijaiyah selain alif, wawu ataupun ya dikatakan huruf sahih. Tadi dikatakan la an-nahiyah adalah ma tajzimu al-mudhari'a, yaitu huruf yang dia itu menjazmkan fi'il mudhari'. Oleh karena itu tidak boleh kita mengatakan, kalau mau mengatakan jangan bermain la tal'abu, ini salah. Atau la tal'aba, ini juga salah. Yang benar adalah la tal'ab. La-nya di sini la an-nahiyah, artinya melarang. Kalau kita bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, nanti artinya jangan. Jangan bermain. La tal'ab, jangan bermain. Jadi tal'ab di sini, kalau kita i'rob, tal'ab, i'robnya majzum dengan tanda sukun, karena dia fi'il mudhari' sahih akhir, yang kemasukan la an-nahiyah. Kemudian contoh yang kedua, la tashrobu, janganlah kalian minum. La tashrobu, aslinya fi'il mudhari'nya adalah tashrobuna. Sebelum kemasukan la an-nahiyah adalah tashrobuna. Karena kemasukan la an-nahiyah, maka menjadi la tashrobu. Tashrobu di sini i'robnya majzum dengan tanda hadfun nun, dihilangkan atau dibuang huruf nun, karena tasrobu itu af'alul khomsah. Dan kaidahnya tanda jazmnya af'alul khomsah adalah dengan hadfun nun, dihilangkan atau dibuang huruf nunnya. Kemudian contoh yang keempat, di sini disebutkan la tad'u, janganlah engkau menyeru. La tad'u aslinya adalah tad'u, ada wawunya di sana. Ini setelah ain ada waw, sehingga kita katakan dia, karena fi'il mudhari ini diakhiri oleh huruf wawu, dan huruf wawu dihukumi sebagaimana huruf, sebagai huruf illah, sehingga tada'u kita katakan fi'il mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir bil wawi. Dan kaidahnya Apabila fi'il mudhari' mu'tal akhir bil wawi, dia itu majzum, tandanya adalah dengan hatful akhir. Sehingga la tad'u, tad'u i'rabnya majzum dengan tanda hatful akhir, dibuang huruf terakhirnya, yaitu dibuang wawunya. Karena dia fi'il mudhari' mu'tal akhir bil wawi yang kemasukan la annahiyatu. Contoh yang berikutnya, la tashtari, janganlah engkau menjual. La tashtari, aslinya adalah tashtari, ada ya-nya di sana. Huruf terakhirnya adalah huruf ya. Kemudian karena kemasukan la annahiyatu, amalan la annahiyah adalah menjazamkan fi'il mudhari' setelahnya. Sehingga tashtari di sini i'rabnya majzum dengan tanda apa? Tandanya adalah hatful akhir. Dibuang huruf terakhirnya. Karena tashtari adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir bil ya. Dia fi'il mudhari' mu'tal akhir, yaitu huruf ilahnya adalah huruf ya. Sehingga menjadi la tashtari. Ini adalah la annahiyatu. Sedangkan tadi kita katakan la yang kedua adalah la annafiyatu. La annafiyah apa? Ma la tajazimu al mudhari'a. Yaitu la yang dia tidak menjazmkan fi'il mudhari'. Maksudnya fi'il mudhari' setelah la annafiyah itu tetap dalam keadaan awalnya, dalam keadaan asalnya, yaitu marfu. Kita katakan semua fi'il mudhari' apabila tidak kemasukan salah satu dari alat penasob maupun alat penjazm, itu i'rabnya marfu. I'rabnya adalah marfu. Kita lihat contohnya la tal'abu. Jadi la tal'abu artinya engkau tidak bermain. Engkau tidak bermain. Jadi la nafiyah ini untuk menafikan. Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa kita, kita artikan tidak. Beda dengan la annahiyah, dia untuk melarang, artinya jangan. La tal'abu, engkau tidak bermain. Sehingga enggak boleh. Kalau kita mengatakan engkau tidak bermain, la tal'ab. Kenapa? Karena la-nya kita harus gunakan la annafiyah. La annafiyah ini tidak menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya. Berbeda dengan la annahiyah. Kemudian la tasrobuna. Jadi la tasrobuna. Kalian tidak minum. Ya, kalian para laki-laki tidak minum. Tasrobuna. La tad'u, engkau tidak menyeru. La tashtari, engkau tidak menjual. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pembahasan tentang la dalam kitab Muyassar ada dua, yaitu ada la annahiyah sama la annafiyah. Kalau la annahiyah dia beramalan. Amalannya menyebabkan fi'il mudhari' setelahnya i'rabnya menjadi majzum. Sedangkan la annafiyah tidak beramalan, artinya fi'il mudhari' setelahnya tetap dalam keadaan marfu. Ya, insyaallah bisa difahami. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan anwa'ul lami. Jenis-jenis lam. Kalau tadi adalah anwa'ul la, macam-macam la, sekarang macam-macam atau jenis-jenis lam. Lam dalam bahasa Arab sebagaimana yang disebutkan di kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi ada 5. Yang pertama harful jarri. Lamnya tersebut dihukumi sebagaimana huruf sebagai huruf jar. Contohnya lillahi. Milik Allah Subhanahu wa taala. Dibaca lafaz jalalah Allah dibaca Allahi karena kemasukan lam namanya lam jar. Dan lam sebagai huruf jar ini merupakan tanda khusus untuk isim. Sehingga dikatakan huruf jar itu hanya masuk ke isim. Huruf yang hanya masuk ke isim. Lillahi, hanya milik Allah. Lissolati. Lissolati, untuk solat. Linnabiyyi, untuk atau milik Nabi. Semua lam di sini kita katakan, kita hukumi dia sebagai harfu jarrin, huruf jar. Kemudian yang kedua ada istilah lamukai. Lamukai nanti ketika masuk ke dalam kalimat, ke dalam suatu kata, bunyinya sama li, akan tetapi dia masuknya ke dalam fi'il. Jadi apa bedanya lam jar, lam huruf jar dengan lam mukai? Kita katakan kalau lamnya tersebut huruf jar itu masuknya ke dalam isim. Sedangkan lam mukai itu merupakan lam yang dia masuk ke fi'il. Dan amalan lam mukai sebagaimana kita jelaskan sebelumnya termasuk ada watun nasibah, dia alat-alat penasob. Sehingga lam mukai itu apabila masuk ke fi'il mudhari, dia menyebabkan fi'il mudhari setelahnya i'rabnya mansub. Tandanya tentunya sesuai dengan fi'ilnya. Contohnya di sini li'akro'a, supaya saya membaca li'akro'a. Enggak boleh kita baca li'akro'u atau li'akro'i, ya enggak boleh. Karena lamnya adalah lam mukai. Lam mukai beramalan menjadikan fi'il mudhari setelahnya dibaca mansub, sehingga li'akro'a, supaya saya membaca. Liyastariha, supaya saya istirahat. Jadi liyastariha. Jadi yastariha di sini i'rabnya mansub dengan tanda fathah karena dia fi'il mudhari sahih akhir yang kemasukan lam mukai. Kemudian yang terakhir contohnya litafhama, supaya engkau faham. Supaya engkau faham, litafhama. Kemudian kita lanjutkan lam yang ketiga namanya lamul juhud. Lam juhud, juhud maksudnya adalah an-nafyu. Lam juhud kita katakan bahwasanya bedanya lam juhud dengan lam mukai, untuk lam juhud, jadi sebelum lam juhud tersebut terdapat makana atau lam yakun, ghairu kainin, makuntu atau yang semisalnya, atau yang semisal dengan hal tersebut. Jadi dia untuk menafikan makuntu li afhama, artinya saya enggak faham. Makuntu li afhama. Kenapa lam di sini li afhama tidak kita katakan lam mukai? Kita katakan karena sebelum kata li afhama ada makuntu. Apabila sebelumnya ada makuntu, kita hukumi lam setelahnya ini adalah lam juhud. Makuntu li afhama, saya enggak faham. Saya tidak faham. Jadi afhama di sini i'rabnya mansub dengan tanda fathah karena dia fi'il mudhari sahih akhir yang kemasukan lam juhud. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan lam yang keempat namanya lamul amri, lam amr. Lam amr sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, dia itu menjazmkan satu fi'il. Jadi amalan dari lam amr adalah menjazmkan satu fi'il. Contohnya liyadkhul, hendaknya dia masuk. Yani hendaknya dia seorang laki-laki masuk. Dibaca yadkhul, disukun lamnya karena kemasukan lam amr. Lam amr ini amalannya adalah menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Dan karena yadkhulu itu fi'il mudhari sahih akhir, tanda jazmnya adalah dengan tanda jazmnya dengan sukun, sehingga dibaca liyadkhul. Kemudian liyakhruj, hendaknya dia keluar, sama. Liyarji, hendaknya dia kembali. Lamnya di sini namanya lam amar. Kemudian ada tambahan, ada kaidah bahwasanya untuk lam amar ini ada dua keadaan. Ada dua bentuk lam amr. Bisa bentuknya li seperti lam mukai ataupun lam juhud atau huruf jar seperti itu. Jadi bentuknya li nanti ketika masuk ke dalam kata, atau lam amr tersebut disukun. Lam amr tersebut disukun. Kapan lam amr itu disukun? Kaidahnya lam amr itu disukun idza waqa'at ba'dal wawi au ba'dal fa'i au ba'da tsumma. Apabila lam amr itu letaknya setelah wawu, setelah fa, atau setelah thumma. Misalnya contohnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul, ya kan, di sini sebelumnya ada fa, kemudian ada lam. lamnya ini namanya lam amr, sehingga dia disukun. Fal yakul, maka hendaknya dia berkata. Fal yakul khairon, hendaknya dia berkata yang baik. Jadi kaidahnya tadi bahwasanya apabila sebelum lam tersebut ada fa, maka lam amarnya itu harokatnya dia nanti sukun, ya, atasnya adalah sukun. Fal yakul khairon au liyasmud. Liyasmud di sini lamnya juga lam amar yang dia bunyinya li di kasroh huruf-hurufnya. Sehingga kita katakan kaidahnya bahwasanya bentuk lam amar ketika masuk dalam kata ada dua. Bisa bentuknya li seperti huruf jer atau lam mukai atau lam juhud, atau dia bisa disukun. Kapan disukun? Idza waqa'at ba'dal wawi au alfa'i au tsumma. Apabila lam amr tersebut letaknya setelah wawu, setelah fa atau setelah tsumma. Apa contohnya? Contohnya adalah hadis Rasulullah tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Kemudian yang kelima, lam yang terakhir adalah lamut taukidi. Lam taukid. Taukid itu fungsinya untuk menguatkan. Jadi artinya nanti sungguh, ya, sungguh-sungguh. Layar ji'u, sungguh dia kembali. Dan lam taukid ini tidak beramalan. Yang beda dengan lam amr, lam juhud, lam muka atau huruf jer. Lam taukid ini tidak beramalan. Artinya apa? Artinya fi'il mudhari' setelahnya tetap dalam keadaan marfu'. Karena hukum asalnya fi'il, apabila dia tidak kemasukan amil, enggak kemasukan apa-apa, dia i'rabnya adalah marfu'. Liya layarji'u, sungguh dia akan, sungguh dia kembali. Layadhabu, sungguh dia pergi. Layasma'u, sungguh dia mendengar. Ini adalah macam-macam lam yang ada dalam pembahasan nahwu. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan di halaman ke-30, al-af'alu al-mabniyatu. Fi'il-fi'il yang mabni. Sebelumnya kita katakan bahwasanya hukum asal fi'il itu mabni semuanya. Jadi fi'il madi, fi'il amr semuanya mabni. Yang mu'rob adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun taukid maupun nun inath. Jadi fi'il mudhari yang mu'rob ada tiga. Sohi akhir, mutal akhir, sama af'alul khumsah. Sudah kita bahas sebelumnya, sudah ada tabelnya tentang i'robnya ketika marfu' tandanya apa, ketika mansub apa, ketika majzum apa. Sedangkan untuk halaman 30 ini kita bahas al-af'alu al-mabniyatu, fi'il-fi'il yang mabni. Kita lihat wal-mabniyu minal af'al, fi'il-fi'il yang mabni dia adalah huwa al-madi, yaitu yang pertama fi'il madi, wal-amru yang kedua adalah fi'il amr, wal mudhari'u yang ketiga adalah fi'il mudhari', dengan catatan idza tasolat bihi nunul inathi au nunut taukidi. Apabila fi'il mudhari' tersebut bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Nun taukid itu fungsinya nun tersebut untuk menguatkan. Sedangkan nun inas menunjukkan bahwasannya pelakunya itu jamak dan perempuan. Jadi ini adalah fi'il-fi'il yang mabni. Sebagaimana fi'il mudhari yang mu'rob itu ada tandanya, ya. Fi'il yang mabni juga ada tandanya, sehingga di sini disebutkan bina'ul madi. Tanda mabninya fi'il madi. Jadi tanda mabninya fi'il madi. Jadi kita harus menghafalkan sebagaimana kita menghafal tanda mu'robnya fi'il mudhari, kita juga harus menghafal tanda mabninya suatu fi'il. Karena fi'il yang mabni ini terbagi menjadi tiga, madi, amr, sama mudhari yang bersambung dengan nun inas maupun nun taukid, maka kita harus menghafalnya juga. Kita bahas yang pertama, bina'ul madi, tanda mabninya fi'il madi. Yang pertama, mabniyun alal fathi, mabni dengan tanda fathah. Jadi tanda mabninya fi'il madi yang pertama adalah mabni dengan tanda fathah. Mislu contoh, kataba. Jadi kataba, yang kedua katabat, yang ketiga katabata. Ini semuanya mabni dengan tanda fathah. Jadi mabni dengan tanda fathah. Kita lihat harokat dari huruf yang ketiga. Harokat ba-nya. Kataba, ba-nya harokatnya fathah. Katabat, ba-nya juga harokatnya fathah. Katabata, ba-nya juga harokatnya fathah. Sehingga kita katakan di sini fi'il madi mabniyun alal fathi. Kemudian yang kedua, mabniyun alal dommi. Mabni dengan tanda dommah. Kaidahnya, kapan fi'il madi mabni dengan tanda dommah? Kita katakan, apabila fi'il madi tersebut bersambung dengan wawu, yang namanya wawu jama'. Jadi kaidahnya apabila fi'il madi bersambung dengan wawu jama'ah, maka tanda mabninya dengan dhammah. Contoh, katabu. Kalau kita dulu masih ingat tentang i'rab fi'il madi, tentang tasrif fi'il madi, tasrif lugawi, di sana kalau kita tasrif kataba, kataba kataba, katabu. Nah, di sini katabu di sini mabni dengan tanda dhammah. Kita lihat ba-nya adalah dhamma harokatnya. Jalasu, mereka para laki-laki telah duduk. Mabni juga dengan tanda dhamma. Dahabu, juga demikian. Kemudian yang ketiga, mabniun ala sukuni. Mabni dengan tanda sukun. Mabni dengan tanda sukun, ini nanti kaedahnya apabila fi'il madi tersebut bersambung dengan domir rofa mutaharrikah, istilahnya dia domir yang nanti menunjukkan fungsinya sebagai pelaku dan dia berharokat. Maka mabni dengan tanda sukun. Atau kita katakan, kita lihat saja harokat huruf yang ketiganya. Kataptum, ba-nya sukun. Ya kan? Kataptum, ba-nya sukun. Katapta, ba-nya juga sukun. Maka kita katakan mabni dengan tanda sukun. Kataptuma, ba-nya juga sukun. Jadi harokat dari huruf yang ketiganya, meskipun ini bukan kaedah ya, bukan kaedah, tapi mudahnya demikian. Jadi kaedahnya tadi, mabni dengan tanda sukun apabila fi'il madi tersebut bersambung dengan domir, kata ganti, rofa, yang dia menunjukkan, nanti menunjukkan pelaku, dan dia mutaharrik, berharokat. Nanti insya Allah kita akan faham, sedikit akan faham apabila kita telah membahas atau masuk ke dalam bab ad-domairu, domir. Jadi tanda mabninya fi'il madi adalah ada tiga. Mabniun alal fathi, mabniun ala dhommi, yang ketiga mabniun ala sukuni. Kemudian kita lanjutkan bina'ul amri. Tanda mabninya fi'il amr. Semua fi'il amr adalah mabni. Tinggal tanda mabninya itu apa? Beda-beda. Tanda mabninya fi'il amr ada empat. Yang pertama, mabniun ala sukuni. Mabni dengan tanda sukun. Dan nanti ada kaedah. Tanda mabninya fi'il amr itu sama dengan tanda jazm dari fi'il mudhari'nya. Di kaedahnya bahwasanya tanda mabninya fi'il amr sama dengan tanda jazm dari fi'il mudhari' untuk fi'il amr tersebut. Yang pertama, mabniyun ala sukun. Mabni dengan tanda sukun. Contohnya, uktub. Tulislah wahai seorang laki-laki. Uktub ini fi'il mudhari'nya apa? Kita katakan, uktub itu berasal dari fi'il mudhari' taktubu. Ini berasal dari fi'il mudhari' taktubu. Taktubu. Ya kan? Cara membuat amarnya taknya dibuang karena tidak bisa dibaca, ditambahkan hamzah wasol, kemudian hamzah wasolnya harokatnya domah karena mengikuti wazan yaf'ulu, kemudian baru dijazam sehingga menjadi uktub. Coba kalau kita masukkan la annahiyah, jadi la annahiyah itu fungsinya menjazamkan. Misalnya, jangan, wahai seorang laki-laki, janganlah engkau menulis. Kemasukan la annahiyah menjadi la taktub. Kenapa la taktub? Karena la annahiyah itu menjazamkan fi'il mudhari' setelahnya. Sehingga kita katakan tadi kaidahnya tanda mabninya fi'il amr sama dengan tanda jazm dari fi'il mudhari'nya. Jadi uktub ini mabni dengan tanda sukun. Ijlis juga demikian. Misalnya, karena ijlis berasal dari fi'il mudhari' tajlisu, ketika kemasukan la nahi, la tajlis. Tajlis majazum dengan tanda sukun, demikian juga ijlis dia mabni dengan tanda sukun. Idhab, pergilah wahai seorang laki-laki, juga mabni dengan tanda sukun. Kemudian yang kedua, mabniun ala hadfin nun. Mabni dengan tanda dihilangkan atau dibuang huruf nun. Ini adalah untuk fi'il amr pada fi'il mudhari af'alul khamsah. Jadi kaidahnya fi'il mudhari af'alul khamsah ketika majzum tandanya adalah dengan sukun. Demikian juga fi'il amr ketika dia asalnya fi'il mudhari'nya dari af'alul khamsah tandanya adalah dengan hadfun nun. Tadi dengan hadfun nun. Kita lihat contohnya uktuba. Tulislah kalian wahai dua orang laki-laki. Kita memerintahkan dua orang laki-laki untuk menulis. Bahasa Arabnya adalah uktuba. Di sini aslinya taktubani. Taktubani ini fi'il mudhari untuk uktuba. Dan taktubani adalah af'alul khomsah. Ketika kemasukan la nahi menjadi la taktuba. Tanda jazmnya dengan hadfun nun. Demikian juga ini hadfun nun. Ijlisu aslinya fi'il mudhari'nya tajlisuna. Ketika jazm la tajlisu dihilangkan nun. Sehingga ijlisu ini mabniun ala hadfin nun. Idhabi aslinya tadhabina. Kemasukan la nahi misalnya menjadi la tadhabi dihilangkan nun. Sehingga fi'il amrnya juga demikian. Idhabi. Jadi tanda mabninya fi'il amr itu sama persis dengan tanda jazm dari fi'il mudhari'nya. Yang ketiga, mabniyun alal fathi, mabni dengan tanda fathah. Kaidahnya fi'il amr mabni dengan tanda fathah apabila dia bersambung dengan nun taukid. Uktubanna, dilihat baknya itu fathah. Jadi fi'il amr apabila bersambung dengan nun taukid, mabni dengan tanda fathah. Uktubanna, tulislah. Benar-benar menulislah wahai seorang laki-laki. Ijlisanna, benar-benar duduklah wahai seorang laki-laki. Idhabanna, juga demikian. Pergi artinya. Benar-benar pergilah ya, wahai seorang laki-laki. Yang keempat, mabniyun ala hadfil akhiri. Mabni dengan dihilangkan atau dibuang huruf terakhirnya. Tentunya ini untuk fi'il-fi'il yang berasal dari fi'il mudhari' mu'tal akhir. Udu'u, misalnya, serulah wahai seorang laki-laki. Karena dia berasal dari tadu'u, ada wawunya, dibuang wawunya. Irdo, juga demikian. Irmi, lemparlah, juga demikian. Di pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, tadi kita katakan bahwasannya mudah untuk tanda mabninya fi'il amr adalah sama persis dengan tanda mabni dari fi'il mudhari'nya. Sedangkan apabila fi'il amr tersebut bersambung dengan nun taukid, maka tanda mabninya alal fathi dengan tanda fathah. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 31 untuk pembahasan yang terakhir pada pagi hari ini, bina'ul mudhari'i, tanda mabninya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mabni ada dua keadaan. Yang pertama, mabniyun ala sukuni, mabni dengan tanda sukun. Kapan mabni dengan tanda sukun? Apabila fi'il mudhari' tersebut bersambung dengan nun inaf. Jadi kaidahnya, apabila fi'il mudhari' bersambung dengan nun inas, maka mabni dengan tanda sukun. Contohnya, yaktubna. Mereka para perempuan sedang menulis. Yaktubna. Dilihat baknya itu sukun. Yajlisna. Juga demikian. Mereka para perempuan sedang duduk. Yadhabna. Mereka para perempuan sedang pergi. Semuanya ini mabni dengan tanda sukun. Yang kedua, mabniyun alal fathi. Mabni dengan tanda fathah. Kapan? Apabila fi'il mudhari' tersebut bersambung dengan nun taukid. Mislu yaktubanna, dia seorang laki-laki benar-benar menulis. Yajlisanna, dia seorang laki-laki benar-benar duduk. Yadhabanna, dia seorang laki-laki benar-benar pergi. Jadi kaedahnya kesimpulan untuk bina'ul mudhari'i, tanda mabninya fi'il mudhari' itu ada dua, mabniyun ala sukun dan mabniyun alal fathi. Kapan mabniyun ala sukun? Apabila fi'il mudhari' tersebut bersambung dengan nun inas. Kapan mabniyun alal fathi? Apabila fi'il mudhari' tersebut bersambung dengan nun taukid. Pendengar Radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke at-tamrinu, latihan. Pembahasan yang terakhir untuk pertemuan pada pagi hari ini. Alamadatu bina hadhil af'alu, ya. Atas tanda apa fi'il-fi'il ini mabni? Jadi fi'il-fi'il berikut ini itu mabni atas tanda apa? Jalasu. Kita tentukan jalasu fi'il apa? Jalasu adalah fi'il madi. Yang dia bersambung dengan wawu namanya wawu jama'ah. Sehingga tadi kaidahnya, apabila fi'il madi bersambung dengan wawu jama'ah, tanda mabninya ala dhammati. Dengan tanda dhammah. Oleh karena itu kita katakan jalasu dia fi'il madi mabniyun ala dhommi. Mabni dengan tanda dhommah. Khoroju juga fi'il madi. Juga demikian. Mabniyun ala dhommi. Dahaba. Jadi dahaba dia fi'il madi. Ya, dahaba fi'il madi. Mabni dengan tanda fathah. Mabni dengan tanda fathah. Ba'nya harakatnya fathah. Idhaba dia fi'il amr. Mabniyun ala hatfin nun. Aslinya fi'il mudhari'nya tadhabani. Jalasna. Jalasna adalah fi'il madi. Karena dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrikah yaitu nun, nun niswah, sehingga jalasna mabniun ala sukun. Ya jalisna fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah atau nun inas, sehingga kita katakan dia mabniun ala sukuni. Ukhrujanna fi'il amr yang bersambung dengan nun taukid mabni ala fathah. Irji'i fi'il amr. Ya, irji'i fi'il amr seperti idhabi. Yang aslinya adalah tarji'ina untuk fi'il mudhari'nya. Sehingga kita katakan irji'i mabniyun ala hatfin nun. Roja'na. Dia fi'il madi. Mabniyun ala. Roja'na dia fi'il madi mabniyun ala sukun. Dahabata fi'il madi mabniyun ala fathah. Dilihat ba'nya harakatnya fathah. Kharajat fi'il madi mabniyun ala fathah. Ukhruja fi'il amr mabniyun ala hatfin nun. Mendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah pembahasan kita untuk pagi hari ini. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman untuk kita semuanya, sehingga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kita, terutama untuk mempelajari agama kita yang mulia yaitu dinul Islam. Ya, kita cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Jika ada kesalahannya ana mohon maaf. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan atas penjelasan pada pagi hari ini yang menjelaskan mengenai la dan macam-macamnya serta binanya. Ada af'alul mabniyat yang di sini telah kita pelajari bersama. Semoga dapat menjadi penjelasan yang bermanfaat bagi para pendengar radio muslim. Untuk selanjutnya kita akhiri perjumpaan kita Ustaz. Semoga di hari yang akan datang kita akan bersua kembali dengan pelajaran selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.